senyuman di wajahmu membuatku terdiam dan terpaku. Mengerti akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra tubuhku. Yang meyakiniku kau tak.